ada di film ada di film. Apa tempo kita balik ulang ke sana? Mobil lu terlalu sabar ya. Kabar rindu kau belo su jauh di mata. Mama papa bersaudara setara tangan rindu kadara. Kau kalau marah hai selalu kita bangga. Rasa paling jauh tak karya minta tolong. Jauh dari topiro rasa rindu minta ampun. Hati rindu balik air mata. Manene ini ada budaya tiga-tiga cakar nenek. Tak ada yang bisa pilih ini torang manene. Suri hidup kohani sama-sama tumpang kanker. Itu yang bikin kita selalu bangga. Oh, Sojo, kau belok suruh.